Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baytin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-mala'ika wa dhakarahum Allahu fi man 'indah wa man bata'a wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Artinya, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, ya mungkin saya kasih contoh realitanya kayak di Houston ini sekarang, Bapak Ibu tadi ada saya dengar gotong royong bantu saudaranya muslim dari yang kena banjir misalnya. Bahkan tadi ada satu jemaah habis Jumat bilang sama saya, ada satu rumah saudara kita orang Indonesia muslim, kita sampai harus bongkar kayu-kayunya semuanya, dibongkar baru dan seperti mau dibangun baru. Kata Nabi SAW, siapa yang melapangkan satu kesusahan, ada masalah yang sedang dihadapi saudara muslim kita, lalu kita keluarkan dari masalah dia itu, kita bantu dengan ide-ide, dengan materi, dengan apa saja, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Jadi Allah balas. Nanti ada masalah di akhirat, amalnya kurang, dosanya banyak, apalah segala macam, Allah mudahkan dia keluar.